bagaimana mungkin aku mencintamu kalau di hatimu ada cinta lain. Sungguh ku berdosa apabila memaksa untuk mencintaku. Tak mungkin itu kan terjadi. Bagaimana mungkin aku mencintamu kalau di hatimu ada cinta cinta lain. Sungguh ku berdosa apabila memaksa untuk mencintaku. Tak mungkin itu kan terjadi. Cinta.